Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Faidatun. Matan? Belum ya? Kita baca dulu matannya. Dari wa idza kana al-mushar ilaih ba'idan. Wa idza kana al-mushar ilaih ba'idan. Al-haq fa ismal isyarah kafan. Harfiyatan. تتصرف تصرف الكاف الإسمية بحسب المخاطب نحو ذاك وذاك وذاكما وذاكم وذاكن. Apabila yang ditunjuk itu jauh, maka engkau sertakan bersama isim syarah kaf harfiyah yang tatasarraf tasarruf al-kaf al-ismiyah, yang mana kaf harfiah ini bertasarruf seperti tasarrufnya kaf ismiyah. Yang kau sertakan pada isim isyarah untuk sesuatu yang jauh, kaf harfiah yang dia keadaannya seperti kaf ismiyah. Bihasabil mukhatab, yaitu sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Tasarrufnya keadaannya seperti al-kaf ismiyah, hanya saja beda. Ya, yang satu huruf, yang lain isim. Contohnya zaka. Kalau za, ketika antum mengisyaratkan kepada sesuatu yang dekat. Za kitabun. Ketika kitabnya jauh, zaka kitabun. Antum sertakan di situ kaf harfiyah. Disesuaikan dengan orang yang antum ajak bicara. Satu orang laki-laki, zaka. Zaka kitabun, zaki kitabun, zakuma kitabun, zakum kitabun, zakunna kitabun. Nah, kita baca dulu faedah dari sini. Faidatun. Qad tatasil hadhihi al-kafu bi ara'aita bi ma'na akhbirni. لأن أرأيت تكون تارة بمعنى النظر أو العلم فتفيد الاستفهام وتسند للظاهر والضمير وتتصل بها الكاف مفعولا به فتقول فيها أرأيتك قائما أي أعلمت نفسك قائما. فإذا terkadang kaf harfiah ini bersambung atau bergandengan dengan al-aita. Al-aita dengan makna akhbirni. Bukan untuk istifham. Ya. Lianna al-aita, karena al-aita, takunu taratan bimakna nazar awil ilmi. Terkadang bermakna nazar, melihat, absara. Awil ilmi, terkadang bermakna al-ilm. Af'al al-yaqin. Ya. Af'al al-qulub bermakna al-yaqin. Saya meyakini. Ya. Itu ara'aita terkadang bermakna nazar. Ya, penglihatan ru'yah al-basariyah terkadang bermakna al-ilm. Ru'yah qalbiyah. Fatufidul istifhama, maka ara'aita terkadang faedahnya adalah al-istifham. Untuk bertanya. Watusnadu lidzahir wadhamir. Kalau ara'aita untuk pertanyaan, maka berarti hamzanya istifhamiyah. Watusnadu lidzahir wadhamir. Dan ketika itu dia bisa disandarkan kepada zahir dan dhamir. Ketika ara'aita tadi untuk istifham. Ya, diganti. Ara'a kan? Ara'a Muhammadun Zaidan qa'iman. Nah, diganti taknya boleh. Dengan apa? Isim bohir. Boleh disandarkan. Ro'a kepada isim bohir. Juga kepada domir. Ya. Kalau pada domir tadi. Ar'a Muhammadun Zaidan Qa'iman. Misalkan. Apakah Muhammad meyakini bahwasannya Zaid sedang berdiri? Wad domir juga bisa disandarkan kepada domir. Seperti yang akan dicontohkan di sini. Watat tasil biha al-kafu maf'ulan bih. Juga bisa aro'a bersambung dengannya kaf. Aro'a bisa bergabung bersambung dengannya kaf yang merupakan maf'ul bih. Fataqulu fiha, maka engkau katakan padanya ara'aitaka qa'iman. Di sini disandarkan ara'a kepada dhamir maf'ul bih yang pertama. Ya, qa'iman yang kedua. Ara'aitaka qa'iman. Ya, apakah engkau meyakini dirimu qa'iman akan berdiri? Ai alimta nafsaka qa'iman, ma'na ara'aitaka qa'iman. Ai alimta nafsaka qa'iman, apakah engkau meyakini dirimu akan berdiri? Di sini hamzanya yufidu al-istifham, memberikan faedah istifham. Wa taratan bima'na akhbirni, terkadang ara'a, ya, ara'aita bermakna akhbirni, bukan istifham tapi apa? Amr, ya. Istikhbar, mencari khabar. Ya. Dan biasanya juga ada makna ta'ajub. Ya. Ketika tarah, ketika ara'aita dimaksudkan dengannya makna akhbirni, maka yang pertama untuk istikhbar, mencari khabar, yang kedua mengandung makna ta'ajub. Fala tufidu istifhaman, ketika itu, ketika ara'aita bermakna akhbirni, tidak memberikan faedah istifham, pertanyaan. Wala tusnadu ila ghairi ta'il mukhatab, dan ketika itu tidaklah disandarkan kecuali kepada ta' mukhatab, tidak disandarkan kepada selain ta' mukhatab, artinya hanya disandarkan kepada ta' mukhatab ketika dimaukan maknanya akhbirni. Contohnya ara'aita zaidan ma sana', apa makna ara'aita zaidan ma sana'? Akhbirni an zaidin, khabarkanlah kepadaku tentang keadaan Zaid yang mengagumkan. Ma sana', apa yang dia perbuat. Ara'aita Zaidan ma sana', maknanya akhbirni, khabarkanlah ya kepadaku an halati Zaidin al-ajibah, tentang keadaan Zaid yang mengagumkan. Ma sana', apa yang telah dia perbuat. Di sini terkait dengan i'rabnya Zaid ada khilaf. Ya, kita ambil pendapat yang mengatakan Zaid sebagai maf'ul pertama dari ara'aita. Kemudian ma sana', itu jumlah, ya, fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin ya sadda masadda maf'ulai asani. Ya, maf'ul asani. Kemudian ma sana', itu jumlah istifhamiyah menduduki posisi maf'ul yang kedua. Ada khilaf di sana terkait dengan i'rabnya. Ada yang mengatakan Zaidan mansub karena membuang al-khafid. Kita pilih yang mudah. Ya. Ara'aita Zaidan ma sana'? Ya. Kabarkanlah kepadaku tentang Zaid, apa yang dia telah perbuat. Ai akhbirni an Zaidin. Mana ara'aita Zaidan ma sana'? Ai akhbirni an Zaidin, yakni beritakanlah kepadaku tentang Zaid. Dan ketika bermakna akhbirni, harus maf'ul yang keduanya berupa isim, berupa jumlah istifhamiyah. Itu dikatakan oleh sebagian ahli nahwu, sebagian yang lain tidak mengharuskan. Tapi seringnya dalam bentuk istifhamiyah. Kalau enggak disebutkan, ditakdirkan. Ya, maf'ul yang keduanya berupa jumlah istifhamiyah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. La in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ucapannya siapa? Iblis. Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Kabarkanlah ya Allah kepadaku, kata iblis. Apakah ini? Itu Adam yang kau muliakan di atasku. Ada mahdhuf di situ, maf'ul yang keduanya. Lima karramtahu alayya. Ya. Kenapa engkau memuliakan dia di atasku? Ya. Mahdhuf terkadang maf'ul yang keduanya yang berupa jumlah istifhamiyah. Ya. Ara'aita ka hadzal ladzi karramta alayya? Ai ara'aita? Ya. Ara'aita ka hadzal mukarram alayya? Lima karramtahu alayya. Ya. Kenapa engkau memuliakannya di atas diriku? Ya. Kemudian fa idza tasalat biha hadhil kafu, bisa difahami sebelumnya tentang apa makna raita. Jadi ada dua makna. Yang makna yang pertama adalah istifhamiyah, berarti dia termasuk apa af'alul yakin, af'al al-qalbiyah, perbuatan-perbuatan hati, yang di situ juga sama butuh kepada dua maf'ul seperti apa ra'a, alima, daro, ya kan. Maka hamzanya istifhamiyah. Ya boleh ketika itu disandarkan fa'ilnya kepada isim zahir ataupun dhamir. Tapi kalau ara'aita dimaukan dengannya man akhbirni, maka tidak boleh disandarkan kecuali kepada apa? Tak mukhatab. Ara'aita, siapapun yang diajak bicara, apakah laki ataupun perempuan ataupun musanna ataupun jamak, sama. Ya. Fa idza tasalat biha hadhihi al-kafu lazimat ta'u al-ifrada wa tadhkira. Istighna'an biluhuqil alamatin biluhuqil alamati lil kaf. Apabila bergandengan dengan ara'aita, kaf ini, kaf khitab, ya, kaful khitab yang merupakan huruf, ya, ala qaul, apabila bersambung dengan ara'aita kaf, kaful khitab, maka lazimatit ta'u fa'ilnya, ya, fa'ilnya lazimat. Lazimatit ta'u al-ifroda wa tazkira. Maka ta' menetapi mufrad dan muzakkar. Ya, jadi kalau ara'aita tadi maknanya adalah akhbirni, maka ta' menetapi bentuk mufrad dan muzakkar. Ya, kepada siapapun arah pembicaraannya. Istighna'an biluhuqil alamati lil kafi. Kenapa tidak disebutkan di situ tanda musanna, muzakkar, muannas? Karena mencukupi dengan menempelnya tanda pada kaf. Ya. Pada kaf. Lihat contohnya, fatakul, maka aku katakan ketika yang kamu ajak bicara adalah satu orang, ara'aitaka. Ara'aitakuma, cukup dengan kuma ini. Dari menambahkan apa setelah ta, misalkan mim, arai tuma kuma, enggak perlu disebutkan arai tuma kuma, enggak usah. Kenapa? Cukup dengan tanda yang mengiringi kaf, ya kan, arai ta kuma, sudah. Kalau jamak yang dia bicara, arai takum, cukup dengan mim, ya, arai takunna zaidan ma sana. Saya ulangi, apabila ara'aita bermakna akhbirni, maka ta menetapi bentuk mufrad dan mudzakkar. Ya, tidak dimusanakan ketika apa? Yang diajak bicara musanna. Tidak dijamakan ketika yang diajak bicara jamak. Kenapa? Istighna'an biluhuqil alamati lil kaf. Karena mencukupi dengan adanya tanda yang menempel pada kaf. Maka kamu katakan ara'aitaka. Hal ini jelas ini. Yang kedua, ara'aitakuma, yang diajak bicara dua orang. Harusnya apa? Ara'aituma kuma, ya kan? Tapi tidak. Kenapa? Karena mencukupkan dengan tanda yang menunjukkan dua orang yang diajak bicara, yang itu menempel pada kaf, mim itu. Ara'aita kuma ma itu. Jadi enggak perlu ditambahkan ara'aituma kuma. Ya. Ara'aitakum, cukup dengan ada dengan apa? Mim yang menempel pada kaf itu. Tidak butuh antum untuk menambahkan pada ta di situ mim. Ara'aitumukum, enggak perlu. Ya. Ara'aitakunna zaidan ma sana'. Kabarkanlah kepadaku ya tentang Zaid atau keadaan Zaid yang mengagumkan. Ma sana', apa yang telah dia perbuat. Ai akhbirni an Zaidin. Yani maknanya akhbirni an Zaidin. Beritakanlah kepadaku tentang perihal Zaid. Fata'u fa'il. Maka ya Rabnya, ara'aita zaidan ma sana' fata'u fa'il. Ta'nya fa'il. Ya. Wal kaf harfu khitabin. Kemudian kafnya huruf khitab. Ya. Wa qala al-Farra. Sedangkan al-Farra berpendapat bil-aksi. Wa qala al-Farra bil-aksi. Kata al-Farra kebalikannya. Yaitu apa? Huruf khitabnya ta, sedangkan kafnya fa'il. Iya, itu kata apa? Kata siapa? Al-Farra. Kata Al-Farra kebalik. Iya, ya, harusnya huruf hitamnya ta, kafnya fa'il katanya. Tapi yang lebih rajih pendapat yang pertama, yang menyebutkan bahwasanya ta-nya fa'il, kafnya adalah harfu khitab. Wa qala al-Kisai at-ta'u fa'il wal kafu maf'ulun wa Zaidan mansubun bi nazil khafid wa jumlatu ma sana' badal shimal min Zaidin au musta'nafatun. Dikatakan oleh al-Kisai bahwasanya ta pada ara'aitaka itu ta-nya fa'il, sedangkan kafnya maf'ul. Iya. Wa Zaidan, sedangkan Zaidan mansub dinasabkan binazil khafid karena mencabut huruf khafad. Jadi ada kaidah yang umum, apabila di sana ada fi'il yang dia muta'addi kepada isim melalui perantaran huruf, kemudian huruf tadi dibuang, dicabut, maka isimnya menjadi mansub. Ah, pada contoh ini kata beliau Al-Kisai, Zaidan itu mansub karena membuang huruf khafad, karena makna dari apa? Ara'aita Zaid, ara'aita ka Zaidan akhbirni an, gitu kan? Akhbirni an. Ada yang dibuang an. Tapi ini pendapat dilemahkan. Iya. Wa jumlatu ma sana, sedangkan jumlah ma sana badal ishtimal, badal ishtimal. Min Zaidin, dari Zaid. Seperti a'jabani Zaidun ilmuh, ishtimal itu kan? Mengagumkan Zaid ilmunya. Iya. Atau musta'nafah, jumlah isti'nafiyah, ibtidaiyah. Iya. Tapi kita ambil pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya ta itu fa'ilnya, kemudian kaf harful khitab, kemudian mim setelahnya alamat saja. Alamatul tasniyah, kum alamatul jama' lidzukur, kunna alamatul jama' lil inas. Ya, kemudian Zaidan maf'ul al-awwal, maf'uluhu al-awwal. Kemudian ma sana', ini jumlah istifhamiyah, sadda masad maf'ul atsani, jumlah ismiyah menduduki posisi maf'ul yang kedua. Ya. Gimana? Bisa difahami? Banyak dalam Al-Qur'an ini. Qala ra'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya, apalagi? Ya. Kalau ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Makna yang pertama atau yang kedua? Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Makna akhbirni atau alima? Ya, sebagian mengatakan akhbirni, sebagian mengatakan alima. Banyak ya contoh-contohnya. Untuk silakan dibaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, kumpulkan banyak itu. Ya, tentang ara'aita. Terkadang ada kafnya, terkadang tidak ada kafnya. Ya. Kadang ara'aitanya saja, kadang ada kafnya, ara'aitaka. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan? Sadda masadda al-maf'ul atsani. Ya, menduduki posisi maf'ul yang kedua. Nah, itu i'rab yang kita pilih. Yang lain mengatakan seperti Al-Kisai, badal ishtimal. Ya. Oh, nazil khafid ya. Jadi yang mansub itu alasannya banyak ya. Ada yang sebagai maf'ul bi, ada yang khobar kana, ada yang isim kana, ada juga mansub karena sebab membuang huruf khafid. Ini sifatnya sama'i. Sama itu hanya kita menukil dari mereka orang-orang Arab, bukan qiyasi. Sehingga enggak boleh kita marutu bi Zaidin dibuang banyak, marutu Zaidan. Qiyasi. Didengar enggak ya seperti ini? Enggak ya, enggak boleh. Gitu. Ini terjadi pada fiil-fiil yang dia muta'addi kepada maf'ul dengan perantaran huruf. Ah, ketika hurufnya dibuang, maka dia menjadi mansub. Alasannya apa? Mansub ala naz'il khafid atau isqadil khafid. Mansub karena dibuang apa? Makhafadnya. Seperti itu kaidahnya. Ya. Banyak baca, nanti sering didapatin seperti ini. Ya. Terutama kitab-kitab tentang Arab. Ya, baik, kita kembali ke matan ya. Wa yajuzu an tazida qabla halaman nahu dzalika dzaliki dzalikuma dzalikum dzalikunna. wala tadkhulu lamu fil musanna wala fil jam'i fi lughati man maddahu wa innama tadkhulu fiha halatal bu'di al kafu nahwu dhanikuma wa tanikuma ulaika ya وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه نحو هذا هذا فيقال فيه حالة البعد هذاك ويشار إلى المكان القريب بهنا أو هاهنا نحو إن هاهنا قاعدون وإلى المكان البعيد بهناك أو هاهناك أو هنالك أو هنا أو هاهنا أو ثم nahu wa idza ra'aita thamma ya. Dan boleh untuk engkau menambahkan sebelumnya, sebelum isim isyarah tadi, boleh kamu tambahkan sebelum isim isyarah lam. Contohnya zalika, ditambahkan padanya lam. Zak ditambahkan lam jadi zalika, zaliki, zalikuma, zalikum, zalikun. Asalnya apa? Zak, zaka, zaki, zakuma, zakum, zakunna. Wala tadkhulu lam fil musanna, dan lam ini tidak bisa masuk kepada yang musanna. Wala fil jam'i, tidak pula bisa masuk lam ini kepada isim isyarah untuk jamak. Khususnya pada lughati man maddah, pada bahasanya mereka orang-orang Hijaz yang membacanya dengan mad. Ula'i tidak boleh ditambahkan apa? Ditambahkan lam. Ula ilika. Tidak boleh. Ula ilika. Atau zaniliku. Zanilikuma. Iya. Tanilikuma. Tidak boleh. Wa inna ma tadkhulu fiha halatal bu'di al-kaf. Tidak lain. Iya. Bisa masuk kepadanya. Kepada apa? Hah? Fihima. Kembali ke mana? Wa inna ma tadkhulu fihi ma, hanya saja bisa masuk kepada keduanya itu musanna dan jamak, halatal bu'di, ketika yang disyaratkan itu jauh, yaitu bisa dimasuki keduanya oleh kaf. Kaf sebagai fa'il dari tadkhulu. Tidak lain bisa dimasuki keduanya musanna dan jamak oleh kaf ketika yang ditunjuk adalah sesuatu yang jauh. Nahu dzanikuma, dzanikuma, watanikuma, wa ulaika, ya wa ulaika. Wa kadzalika la tadkhulu 'ala al-mufrad, demikian pula la tadkhulu, mana fa'ilnya? Ma fa'ilnya apa? Wa kadzalika la tadkhulu, kembali ke lam apa kaf? Lam. Demikian pula lam tidak bisa masuk kepada mufrad, maksudnya isim isyarah yang mufrad. Idza taqaddamatha ha'u tanbih, ketika didahului oleh ha tanbih. Ya. Nahu contohnya hadza. Tidak boleh dikatakan apa? Hadza. Hadzalika misalkan. Fa yuqalu fihi halatul bu'di, maka dikatakan padanya pada isim isyarah untuk mufrad ketika jauh, hadzaka, bukan hadzalika. Ya. Wa isyaru ila al-makanil qarib bihuna aw hahuna, dan ditunjuk kepada tempat yang dekat dengan huna ataupun hahuna. Menambahkan apa? Ha tanbih. Nahu inna hahuna qa'idun. Contohnya inna hahuna qa'idun. Ucapannya siapa ini? Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya, ini kelancangan mereka, ketidakadaban mereka kepada nabinya. Wa ilal makanil ba'id, dan ditunjuk kepada tempat yang jauh dengan hunaka atau ha hunaka atau hunalika atau huna atau ha huna atau thamma. Contohnya wa idza ra'aita thamma, apabila engkau melihat di sana. Jadi paham ini matan sebelum kita masuk ke syarahnya. Jadi boleh antum menambahkan sebelum isim isyarah tadi lam pada selain apa? Musanna, jamak, dan juga mufrad yang didahului oleh apa? Ha tanbih. Nah, udah itu intinya ini. Ya. Baik, kita baca syarahnya. Antazida wa yajuzu ma ilhaqil kaf antazida qabla halaman. Boleh bersamaan dengan menambahkan kaf, engkau juga tambahkan sebelumnya lam. Ziyadatan fid dalalati al bu'di, untuk menambah penunjukannya kepada sesuatu yang jauh. Menambah jauhnya sesuatu yang ditunjuk. Ziyadatan fid dalalah alal bu'di, menambah penunjukannya kepada sesuatu yang jauh. Ya. Contohnya zalika. Zak itu isim isyarat untuk sesuatu yang jauh. Ditambahkan padanya lam, lebih jauh lagi sesuatu yang ditunjuk. Karena di sana ada kaidah apa? Umum. Ya, ziyadatul huruf yadul ala ziyadah fil makna. Bertambahnya huruf itu biasanya menunjukkan juga kepada bertambahnya makna. Zalika bi fathil kaf, dengan menfathah kafnya zalika. Ya. Nanti aja ya yang membaca di akhir-akhir biar targetnya ke sampaian. Ya. Bi fathil kaf zaliki bi kasriha, kemudian zaliki bi kasriha. Ya, zalika misalkan akhuk. Aitu saudaramu. Zaliki akhuki, zalika akhuka. Ya. Bikasriha. Zalikuma, zalikum, zalikunna. Kemudian zalikuma, zalikum, zalikunna. Zalikum. Bagaimana kalau ditambahkan dengan akh? Zalikum. Gimana itu? Zalikum. Akhukuma. Mufrad kan? Zalik. Yang ditunjuk mufrad. Zalik kan mufrad kan? Yang diajak bicara pas dua orang. Berarti apa? Zalikum akhu kuma gitu. Ya. Zalikum akhukum. Ya. Zalikunna akhukunna gitu. Yang ditunjuk mufrad, yang diajak bicaranya yang dirubah. Ya. Bi hazil atif, dengan membuang huruf atof. Zalikuma, zalikum, zalikun, untuk lebih simpel dibuang huruf atofnya. Aslinya ada huruf atofnya. Wa taqulu fi i'rabihi, maka engkau katakan dalam i'rabnya, za ismu isyarah. Wal lam lil bu'di, lam untuk menunjukkan jauh. Wal kaf harfu khitabin, sedangkan kaf adalah huruf khitab, menunjukkan arah pembicaraan. La mahalla lahu min al-i'rab, tidak ada mahal dalam i'rab. Ya itu. Jadi fahami, jadi boleh engkau menambahkan kepada isim isyarah lam bersamaan dengan adanya kaf. Wa la tadkhulu lamu fi ismil isyarah idza kana ala suratil musanna. Lam tidak bisa masuk pada isim isyarah kalau isim isyarah tersebut dalam bentuk musanna. Mutlaqan, secara mutlak, atau muzakkar ataupun muannas. Fala yuqalu zanilikuma wala tanilikuma. Bacanya juga susah ya. Maka tidak boleh dikatakan dengan menambahkan lam padanya zanilikuma, tanilikuma. Dalam pengucapannya pun berat ya. Hanya boleh zanikuma, tanikuma. Enggak boleh ditambahkan apa? Lam. Zanilikuma, tanilikuma, enggak boleh. Wala idza kana ala sighatin fi suratil jam'i fi lughati man maddah. Juga tidak boleh kalau isim isyarat tersebut di atas satu bentuk dari bentuk jamak pada bahasanya mereka yang membacanya dengan mad, yaitu orang-orang Hijaz, wahumul hijaziyun kama taqaddam, sebagaimana yang telah lewat. Fala yuqalu ala lughatihim, maka tidak boleh dikatakan berdasarkan bahasanya mereka orang Hijaz ulailika, dengan menambahkan apa? Lam. Hanya boleh ulaika, enggak boleh ditambahkan lam. Kalau enggak ada lamnya ini kurang jauh, kurang afdol. Ini jauh banget yang saya tunjuk ini. Sudah tambahin aja lah lam. Ulailika. Ya, enggak boleh. Ya. Jangan seenaknya, ini bukan bahasa kamu. Ya. Wa amma man qasarahu faminhum man la ya'ti bil lam. Adapun mereka yang membacanya dengan qasar tanpa hamzah di akhirnya, faminhum man la ya'ti bil lam. Di antara mereka ada yang tidak mendatangkan lam juga, sama seperti madhabnya orang Masrah. Wa minhum man ya'ti biha, dan di antara mereka ada yang mendatangkan bersamanya lam. Ulalika ringan juga ya. Ulalika ringan. Sebagian tidak. Ya. Wa inna ma tadkhulu fihi ma ay fil musanna wal jam'i fi lughati man maddah. halat al-bu'di al-kafu nahu dhanikuma wa tanikuma wa ulaika, dan tidak lain masuk kepada keduanya musanna dan jamak pada bahasanya orang yang membacanya dengan mad, ketika yang disyaratkan jauh hanya bisa dimasukkan oleh kaf. Nahu dhanikuma tanikuma ulaika, coba bikin contoh dari dhanikuma. Enggak jelas. Zanikuma menunjuk kepada dua benda. Dan yang diajak bicara dua. Apa? Contohnya. Zanikuma apa? Ah? Apa? Jamak apa musanna itu? Akhwat. Akhwa. Iya. Akhwa kuma. Zanikuma akhwa kuma. Itulah dua saudara kamu. Iya. Tanikuma. Tadi akhwat lagi. Ukhtun. Tanikuma ukhtakuma. Ulaika. Ulaika. Ya. Ikhwatuk. Ya, ikhwatukum. Ulaika. Ini kepada siapa arahnya? Ikhwatuk ya. Ulaika. Ya. Wa kadzalika ay kama la tadkhul al-lam 'ala al-musanna wal majmu' la tadkhul 'ala al-mufrad. Iya. Demikian pula yaitu sebagaimana lam tidak bisa masuk kepada musanna dan jamak, juga lam ini lamul bu'd tidak bisa masuk kepada mufrad, kepada isim musyarah untuk mufrad yang muzakkar ataupun yang muannatsnya. Idza taqaddamat ha, tatkala didahului isim isyarah ini yang mufrad dan muzakkar oleh ha, jadi tidak bisa juga dimasuk oleh lam. Ya, yang mufrad dan yang mufrad ini tatkala didahulu oleh ha bil qasr, dengan qasr ha dua harokat. Ha at-tanbih, ha tanbih untuk menarik perhatian al-mukhatab. Wa ila hadza syar ibn Malik fi al-alfiyah biqaw wal lam in qaddamatha mumtani'ah. Dan kepada ini Ibnu Malik mengisyaratkan di dalam alfiyahnya dengan ucapannya wallamu in qaddamat hamumtani'ah, dan lam apabila didahului oleh ha maka dia terhalang, tidak bisa masuk. Ya, hadzaka dikasih lam enggak bisa. Kalau dibuang lamnya bisa enggak? Bisa. Zalika ditambahkan haknya, kalau dibuang haknya bisa lam masuk. Zalika kalau ditambahkan haknya enggak bisa masuk. Hadzaka hanya. Seperti itu, ya. Nahu hadza fa yuqalu fihi halat al-bu'di hadzaka. Contoh hadza, maka dikatakan padanya tatkala jauh hadzaka. Hadzaka. Kalau dekat hadza, jauh hadzaka. Wa la yuqalu fihi hadzalika, maka tidak boleh dikatakan padanya dengan menambahkan lamul bu'di hadzalika, enggak boleh. وكلام المصنف يفيد أنه ليس للاسم الإشارة إلا مرتبتان قربا وبعدا وهي طريقة ابن مالك ومن تبعه. Dan ucapannya musannif sahibul matan memberikan faedah bahwasanya tidak ada isim isyarah itu kecuali hanya dua tingkatan, qurba wa bu'da, jauh dan dekat. Itu faedah yang diberikan dalam matan beliau. Iya. Wahia tariqatu Ibn Malik, dan inilah tariqahnya Ibn Malik. Ya. Wa min wa man tabi'ah, dan mereka yang mengikutinya. Lakin al-jumhur wa ala anna lahu thalatha maratibah. Hanya saja jumhur berpendapat bahwasanya isim isyarah itu ada tiga tingkatan. Qurba, dekat. Wahia al-mujarrada anil kafi wal lam, yaitu yang kosong dari kaf dan lam. Seperti za. Ya. Kalau mu'annasnya zi. Ti. Wa bu'da, yang kedua bu'da, yang jauh. Wa huwal makrunah bihima, yaitu yang digandeng dengan keduanya, yang di apa gandengkan bersamanya kaf dan lam. Nahu dhalika. Wa wusta, kemudian pertengahan. Wa hiyallati bil kaf wahdaha, yaitu isim isyarah yang hanya ada padanya kaf saja. Nahu dhaka. Lianna ziyadatul haraf tush'ir bi ziyadatil masafah. Karena penambahan huruf itu memberitakan adanya penambahan jarak. Ya. Jaraknya lebih jauh. Ya. Kaidah ini diambil dari penambahan huruf. Wa yusharu ila al-makan al-qarib bi lafdhaini la yusharu bihima ila ghairihi bi khilafi jami'i ma taqaddama min asma'il isharah fa innahu yusharu bi ila al-makan wa ghairihi. Ditunjuk, disyaratkan kepada tempat yang dekat dengan dua lafaz. La yusharu bihima ila ghairihi, tidak ditunjuk dengan keduanya kepada selainnya. Jadi ada di sana dua lafaz yang dikhususkan untuk menunjuk tempat yang dekat. Bi khilafi jami'i ma taqaddam. Ya, berbeda dengan semua yang telah lewat. Min asma'il isyarah, dari isim-isim isyarah. Fa innahu yusharu bihi ila al-makani wa ghairihi. Ya. Sesungguhnya yusharu bihi, ditunjuk dengannya dengan apa? Jami' ma taqaddam. Ditunjuk dengan semua yang telah lewat kepada tempat dan selainnya. Ya, adapun dengan dua ini, huna dan hahuna, hanya kepada tempat yang dekat. Ya. Bihuna, yang pertama dengan huna, bibomilha, dengan membomah haknya, huna. Watakhfifin nun, dan dengan mentakhfif nun, tanpa tasydid, huna. Mujarrodatan an hak tanbih, kosong dari hak tanbih, huna. Ya. Au hahuna atau hahuna bitaqdimi ha tanbih 'alaiha, dengan mendahulukan ha tanbih atasnya dengan huna ataupun hahuna, itu disyaratkan kepada tempat yang dekat. Ya. Tidak disyaratkan dengan hahuna dan huna kecuali kepada tempat yang dekat, tempat dekat. Hanya itu saja, terbatas penggunaannya. Berbeda dengan isim isyarah yang lain. Ya, tempat jauh ataupun selain tempat juga bisa. Ya. Contohnya di sini inna hahuna qa'idun, sesungguhnya kami di sini duduk-duduk. Wa yarabuhu inna harfu taukidin wa nasbin, inna harfu taukid wa nasbin, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Wa na al-mudghamatu dhamirun muttasil fi mahalli nasbin ismuha, sedangkan na yang diidghamkan adalah dhamir muttasil. Asalnya apa itu inna? Inna dengan na diidghamkan jadi inna. Ya. Na yang diidghamkan adalah dhamir muttasil fi mahalli nasbin ismuha, isimnya inna. Ha huna alha litanbih. Huna ismu isyaratin fi mahalli nasbin ala dzarfiyah. Ya, dia ismu isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin dzarf. Dzarf apa di sini? Makan. Muta'alliq bi qa'idun, terkait dengan qa'idun. Jadi kalau ada dzarf ataupun jar majrur, antum cari muta'alaknya, tempat bergantungnya. Hukum asalnya adalah kepada fi'il. Kalau enggak ada, maka cari yang mengandung makna fi'il, seperti isim fa'il, seperti qa'idun isim fa'il, ataupun apa, isim maf'ul atau sifat musyabbaha. Qa'idun khabaru inna, sedangkan qa'idun adalah khabarnya inna. Wahuwa marfu' ala matrafi alwaw niyabatan anid dhammah, sedangkan qa'idun adalah khabar inna. Dia marfu' tanda rafa'nya waw niyabatan anid dhammah, li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Ya. Wa qa'id ismu fa'il, dan qa'id ism fa'il, ya'malu 'amal al-fi'li, beramal seperti amalnya fi'il. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu nahnu. Fa'ilnya mustatir fihi jawazan taqdirnya nahnu. Ya. Taqdirnya nahnu, tapi enggak boleh ya dimunculkan meskipun jawazan. Ya. Inna hauna qa'idun. Kalau selain ayat inna hauna qa'iduna nahnu, ya belum. Ya, kita dengar dimunculkan di situ dhamirnya. Wa yusharu ilal makanil ba'id bi alfadhin. Kemudian ditunjuk kepada tempat yang jauh dengan lafaz-lafaz, di antaranya dengan hunak bil kafi wahdah, dengan kaf saja. Hunak. Au ha hunak atau dengan ha hunak dengan kaf dan ha tanbih. Au hunalika atau dengan hunalika bil kafi wal lam, dengan kaf dan lam. Au huna ataupun dengan au hinna ataupun dengan hinna. Au keliru afan. Au hanna bi fathil ha, dengan menfathah ha wa tasydidin nun, dan mentasydid nun hanna. Au hinna ataupun dengan hinna bi kasri al ha, dengan menkasrah ha wa tasydidin nun, dan mentasydid nunnya hinna. Au sama atau dengan sama. Bi fathi al-musallasah. Wa tashdidil mim. Dengan menfathah fa. Yang bertitik tiga. Wa tashdidil mim. Dan mentashdid mimnya. Sama. Wa la talhaquha kafun. Wa la lamun. Dan sama. Tidak bisa diiringi oleh kaf. Juga oleh lam. Wa hunaka wa ma ba'dahu ila qawlihi aw thamma kulluha yuqal fi i'rabiha ismu isyarah fi mahalli nasbin ala dhurfiyah. Dan hunaka dan setelahnya sampai ucapannya al-musannif aw thamma semuanya dikatakan dalam i'rabnya ismu isyarah. Ism isyarah fi mahalli nasbin. Pada mahalnya nasab ala dhurfiyah. Sebagai dhurf. Ya. Wal kaf harfu khitabin. Sedangkan kaf hanya huruf khitab. Huruf yang menunjukkan arah pembicaraan. Bukan dhamir. La mahalla laha min al-i'rab. Tidak ada mahal dalam i'rab. Wal lam lid dalala 'ala al-bu'd. Sedangkan lam menunjukkan kepada jarak yang jauh. Wa idza ra'aita thamma. Contohnya wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ya, apabila engkau melihat di sana di surga. Ya. Wa i'rabuhu i'rabnya al-wawu harfu 'athfin wa huwa harfu 'athfin 'ala qawlihi ta'ala diathafkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila engkau melihat mereka para pelayan pembantu di surga ya dari muda-mudi lu'lu'an manthura mereka seperti mutiara yang bertebaran. Ya. Idza dzarfun limastaqbal. Sedangkan idza di sini i'rabnya dzarf limastaqbal. Ya. Kalau kita tidak mengetahui ya ataupun kita memulai i'rab dengan wawu dalam kondisi kita tidak tahu wawunya apa. Istinafiyah ataupun apa? Atifah. Karena kita tidak hafal ayat sebelumnya, maka kita katakan al-wawu hasba ma qablah. Gitu. Al-wawu hasba ma qablah. Wawu tergantung sebelumnya. Nah, itu juga ada ya orang seperti itu. Kalau kita tidak tahu, ya ma'tuf apa bukan wawunya ini wawu ataf atau ibtidaiyah atau isnafiyah karena ayat sebelumnya kita enggak hafal, maka kita i'rab seperti itu wawu hasba ma qablah. Hasba ma qablah wawu sesuai dengan sebelumnya. Ya. Kemudian idza dzarf limastaqbal, idza dzarf limastaqbal, dzarf untuk yang akan datang, keterangan waktu yang akan datang. Minaz zaman. Ra'aita fi'lun wa fa'il, sedangkan ra'aita fi'lun fa'il. Thamma ismu isyarah fi mahalli nasbin, sedangkan thamma ismu isyarah mabni al-fath fi mahalli nasbin ala dhurfiyah sebagai dhurf. Li'annaha mulazimatun laha, karena thamma itu menetapi dhurf, tidak bisa digunakan untuk selain penggunaan ini, hanya bisa digunakan untuk dhurf. Laha ya muta'alliqah bi ra'aita, kemudian sama karena dia dzaraf maka muta'alliqah terkait dengan ra'aita. Wa fi ajwi titik sampai di situ. Wa fi ajwibati ibni hisyam mas'alatun aina maf'ulu ra'aita min qawlihi ta'ala wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan di dalam ajwibah, jawaban-jawaban kitabnya Ibnu Hisyam yang berjudul ajwibah Ibnu Hisyam, jawaban-jawaban Ibnu Hisyam, di situ tersebut masalah, yaitu aina maf'ulu ra'aita, di mana maf'ulnya ra'aita dari firman Allah Subhanahu wa taala wa idza ra'aita thumma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Ya, ra'aita yang pertama wa idza ra'aita, itu mana maf'ulnya? Al-jawabu qala al-muhaqqiqun la maf'ula laha, maka dijawab dikatakan oleh al-muhaqqiqun para pentahqiq la maf'ula laha, ra'aita di sini tidak memiliki maf'ul. Wa qala qaumun laha maf'ul, sedangkan yang lain mengatakan bahwasanya ra'aita memiliki maf'ul. Wa ikhtalafa ha'ula'i fa qila mawsulu mawsulun hudhifa wa baqiyat silatuhu. Dan mereka yang mengatakan bahwasanya ra'aita memiliki maf'ul itu berikhtilaf, berselisih. Apa maf'ulnya? Ada yang mengatakan mawsulun. Si mawsul. Hudhifa yang dibuang. Si mausul yang dibuang. Wa baqiyat silatuhu, dan yang tersisa silahnya, jumlah silahnya. Wa taqdir, sehingga takdirnya dari firman Allah wa idza ra'aita adalah wa idza ra'aita ma thamma, ma bermakna allazi karena isim mausul. Takdirnya wa idza ra'aita ma thamma, jika engkau melihat sesuatu yang ada di sana. Ya. Ini qila di antara hujah mereka dikatakan yang semisal ini ada seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yang semisal ini maksudnya dibuang mausulnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad taqatta'a bainakum, telah terputus apa yang ada di antara kalian dari hubungan di hari kiamat kelak. Aima bainakum, yakni taqatta'a ma bainakum. Ya kan? Mana fa'ilnya taqatta'a? Di situ ada ya fa'ilnya mausul mahdzuf. Ya, hanya dicukupkan dengan apa? Silahnya bainakum. Ya. Laqad taqatta'a bainakum, aslinya laqad taqatta'a ma bainakum. Ya. Contoh yang lainnya semisal ini dari dibuangnya mausul kemudian dicukupkan dengan apa? Silahnya. Hadza firaqu baini wa bainik. Ucapannya siapa ini? Hah? Ya, Khadir. Ya, ucapannya Khadir kepada Nabi Musa. Hadza firaqu baini wa bainik. Inilah saatnya perpisahan antaraku denganmu. Maksudnya apa? Firaqu ma baini wa bainik. Ya. Nah itu. Wa qila mazkur wa huwa nafsu thamma. Ada yang menjawab maf'ulnya disebutkan ada dalam ayat ini, yaitu thamma. Itu maf'ulnya. Wa idza ra'aita thamma, itu maf'ulnya katanya. Iya. Wa yuraddul awwal, ya pendapat dua pendapat ini dibantah. Pendapat yang pertama yang mengatakan apa? Hah? Maf'ulnya itu adalah mausul yang mahdzuf, dibantah. Yaitu annal mausul wasilatuhu, annal mausula wasilatahu kal kalimah al wahidah fala yahsunu hadzu ahadihima wa baqa'u al akhar. Ya. Dibantah pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya mausul, isim mausul dan silahnya itu seperti satu kata, sehingga tidak bagus, tidak baik untuk dibuang salah satunya kemudian menyisakan yang lainnya. Iya. Seperti satu kata Muhammadun, dibuang dalnya. Muhammad enggak bagus gitu kan. Wasan yang kedua dibantah juga, annasamma lam tustamal fil arabiyyati illa dzarfan ka qawlihi wazlafna thammal akharin. Yang kedua bahwasanya sama tidaklah digunakan dalam bahasa Arab kecuali sebagai dzarf. Tidak ada penggunaan yang lain selain dzarf. Maful enggak ada. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa azlafna thammal akharin, dan kami dekatkan di sana satu kelompok dengan yang lain. Ketika apa kisahnya? Nabi Musa bersama Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Wa azlafna thammal akharin, dan kami dekatkan di sana yang satu kepada yang lain. Di sini sama dzaraf, mana maf'ulnya azlafna al akharin, itu maf'ulnya. Azlafna al akharin sama itu. Wa azlafna, dan kami dekatkan di sana al akharin, maf'ulnya azlafna. Al-akhirin maf'ulnya azlafna. Thamma ana dzaraf. Ya dzaraf. Dzaraf apa? Hah? Makan. Mabni ala al-fath fi mahalli nasbin. Au majrurah bi min au ila. Ya. Ataupun dijarkan dengan min ataupun ila. Jadi thamma itu penggunaannya dia sebagai dzaraf mansub ataupun dijarkan dengan min atau ila. Ila thamma, ya, min thamma, ini. Intaha, selesai. Wa jawabu idza, bisa dipahami nih, iskal. Mana berarti maf'ulnya ra'aita? Enggak ada maf'ulnya. Ya. Wa tsani anna thamma, adapun ra'aita yang kedua ada maf'ulnya na'iman. Wa tsani anna thamma lam tusta'mal. Ya, kalau di dalam ilmu yang lain balagha itu biasanya ada faedahnya yang penting. Ya. Kenapa di situ enggak disebutkan maf'ulnya? Wa tsani anna thamma lam tusta'mal fil ara'a. Balik lagi. Wa jawabu idza qawluhu ra'aita na'iman. Wa jawabu idzan qawluhu ra'aita. Wa jawabu idza qawluhu ra'aita na'iman. Fa waqtu ba'd al qurra'a 'ala thamma wal ibtida bi qawlihi ra'aita na'iman ghairu hasan. Lima fihi min al-fasli baina idza wa jawabiha. Jawabannya idza, kita tahu idza adalah apa? Ismu syart ghairu jazim. Idza adalah isim syarat yang tidak menjazmkan. Butuh juga kepada jawab syarat. Iya. Ada fi'il syarat, ada apa? Jawab syarat juga seperti isim syarat yang lain. Hanya saja bedanya idza itu isim syarat ghairu jazim, tidak menjazmkan. Mana jawabannya? Idza ra'aita. Idza di sini ada idza. Fi'il syaratnya ra'aita. Jawabannya mana? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ra'aita yang kedua, ra'aita fa ra'aita na'ima. Idza ra'aita fa ra'aita na'ima. Jika engkau melihat di sana di akhirat, ra'aita di surga Allah, niscaya kau melihat di sana kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar. Fawaqfu ba'dil qura, waqafnya sebagian para qori pada kalimat sama, sebagian qori mewaqafkan bacanya pada sama. Wa idza ra'aita sam ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ini kata beliau waqafnya sebagian qori pada sama, kemudian memulai dengan firman Allah ra'aita na'iman, ini ghairu hasan, tidak bagus. Lima fihi min al-fasli baina idza wa jawabiha, karena padanya ada pemisah antara idza dengan jawabannya. Ini yang perlu kita perhatikan ketika kita mewaqafkan. Jangan sembarangan, jangan sampai kita memutus sesuatu yang tidak boleh diputus. Seperti tadi, fi'il syarat dengan jawabannya, mubtada dengan khabarnya, jar dengan majrurnya. Itu penting. Saya sering mendapati ya beberapa imam waqafnya kurang tepat. Bahkan ya jadi maknanya kurang enak itu untuk di apa fahami. Ya, sehingga harus tepat. Ya. Enggak mesti harus jauh mundurnya, bukan patokan. Dekat jauh mundur bukan patokan, maknanya al-muhim. Iya. Tapi kalau antum memulai bacaan dari hal itu enggak merusak. Iya. Seperti hunafa'a, ya, boleh dari situ hal. Iya. Dan di sana ada kaidah-kaidah al-waqfu wal ibtida dibahas dalam ilmu tajwid. Tapi ilmu lughah sangat membantu sekali untuk antum bisa waqaf. Tidak mesti waqaf itu pada tanda-tanda yang ada, ya, bisa pada tempat yang lain. Ya, yang penting prinsipnya jangan sampai merusak maknanya. Dan di sana ada tempat yang kalau disambung rusak maknanya. Ya. Tanda waqaf seperti apa itu? Mim ya. Mim apa maknanya mim? Tanda waqaf mim dalam mushaf lazimul waqfi. Harus waqaf. Maka harus berhenti di sini, enggak boleh disambung. Kalau disambung maknanya rusak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, wala yahzunka qauluhum. Selain apa? Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Harus berhenti di situ. Wala yahzunka qauluhum. Berhenti. Kemudian antum mulai dari inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya. Kenapa? Karena kalau disambung maka jumlah inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun menjadi maf'ul, salah besar. Ya. Janganlah membuat kamu sedih wahai Muhammad ucapan mereka, yaitu tuh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Ucapan Allah seolah-olah ini, padahal ini ucapannya siapa? Seolah-olah ini ucapannya orang-orang musyrik ya, padahal ini ucapan Allah. Ya. Ada yang dalam surat Yunus, apa? Yang seperti itu. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillah. Ya, surat Yunus. Berhenti. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillah. Janganlah membuat kamu sedih ucapan mereka. Titik. Baru innal izzata lillah. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya bagi Allah. Kalau disambung maka mengesankan bahwasanya ucapannya membuat sedih ucapan tadi. Innal izzata lillah. Sesungguhnya kemuliaan itu bagi Allah, sehingga perlu kita untuk mengetahui tentang hukum-hukum waqaf. Dan yang paling membantu untuk kita bisa mengerti hukum-hukum ini adalah kita mengenal ilmu nahu, ilmu bahasa Arab. Ya sudah lemes nih. Ini kalau hari Kamis, kalau hari Sabtu nggak ada air. Kalau hari Kamis ada air. Silakan dibaca. Sudah lemes. Faslun. Siapa yang sudah siap baca? Siapa yang sudah baca? Lukman? Mana Lukman? Oh enggak ada Lukman. Yang belum baca. Ahmad. Baca. Belum baca. Yang sudah baca siapa? Hamam ya, Mam. Faslun fi bayanil ismil mausuli wa silatihi. Qala al-Alawi fi syarhil jami'i wal ghurdu min wad'il mausuli wasafa wasful ma'arif bil jumali wasful ma'arif bil jumali wa li hadha imtana'a hadful silati wa ikhtalafu fi ma ta'arrafa bihi al mausul fa qila huwa ma'rifatun bil wad'i li anna wad'al mausuli ala an yutliqahu al mutakallim ala ma ya'taqid anna al mukhatab ya'rifu bikawni mahkuman alaihi bihukmi ma'lumil husuli lahu wa qila bi'al fi nahwi alladhi wallati wa banaitaha fi nahwi man wa ma qila wa ma wa qila bisilati li annaha ma'hudatun lil mukhatabi wa al fi nahwi alladhi za'idah wa alfi nahwi alladhi za'idatun lazimatun ghaliba wa hadha ma 'alaihi al-jumhur wa huwa sahih. Al-ismul mausulu huwa ma ay ismun iftaqara ay ihtaja fi bayani musammahu ila silatin tattasilu bihi litakammuli ma'nah imma jumlatin khabariyah au jarin wa majrur ta'min au wasfin sharih wa ila a'id tastamilu alayhi tilka silati wal muradu bihi dhamirun ya'udu 'ala al-mawsuli li rabbi silati bihi wa qad qila inna sharafa ad-din Muhammad ibn Kita masuk kepada fasal berikutnya. Alhamdulillah sudah kita ambil beberapa isim-isim ya ma'rifah. Yang pertama apa? Dhamair. Yang kedua al-alam. Kemudian ismul isyarah. Dan yang keempat isim mausul. Sebelum kita masuk kepada fasal, di sana ada iskal enggak? Enggak ada. Ziz? Bisa? Ya, sabar. Yang sedikit sulit ya, tuhfah. Faslun fi bayanil ismil mausul wa silatih. Fasal tentang penjelasan isim mausul dan silahnya. Qala al-Alawi fi syarhil jami' wal gharadu min wad'il mausuli wasul ma'arif fil jumali wa li hadha amtana hadhu silah. Kata al-Alawi dalam syarh al-jami', tujuan dari diletakkannya isim mausul adalah mensifati isim-isim yang ma'rifah dengan jumlah. Walihada imtana hadhu silah, oleh karenanya terhalang untuk membuang silahnya atau tidak bisa dibuang silahnya. Ya. Wasful ma'arif fil jumal waliha. Ya. Saya ulangi, mensifati yang ma'rifah dengan jumlah. Ya. Oleh karenanya tidak bisa dibuang silahnya. Ya. Wahtalafu fi ma ta'arafa bihil mausulu. Faqila huwa ma'rifatun bil wad'i li anna wad'a al mawsuli 'ala an yutliqahu al mutakallimu 'ala ma ya'taqidu anna al mukhataba ya'rifuhu bi kawnihi mahkuman 'alayhi bi hukmin ma'lum al husul lah. Mereka ahli nahwu berselisih pada apa yang menjadikan isim mausul itu ma'rifah. Ya, disebutkan sebelumnya bahwasanya diletakkannya isim mausul adalah mensifati yang ma'rifah dengan jumlah. Ya. Dan mereka berselisih tentang apa yang menjadikan isim mausul itu ma'rifah. Sebagian mengatakan faqila huwa ma'rifatun bil wad'i. Sebagian mengatakan bahwasanya ma'rifahnya isim mausul adalah dengan peletakan. Li anna wad'al mausuli ala an yutliqahu al-mutakallim ala ma ya'taqidu anna al-mukhataba ya'rifuhu bi kaunihi mahkuman alayhi bi hukmin ma'lumil husuli lah. Dikarenakan wad'ul mausul, diletakkannya si mausul adalah agar si pembicara menggunakannya pada sesuatu yang dia yakin bahwasanya orang yang diajak bicara itu mengetahuinya. Bahwasanya si mausul tersebut dihukumi dengan hukum yang sudah terjadi. Ya. Seperti dorobani alladzi dorobaka. Dorobani alladzi dorobaka. Memukul saya. Orang yang memukul kamu. Sudah tahu kan orang yang diajak bicara itu. Tentang alladzi yang dimaksud. Iya kan? Memukulku. Orang yang memukulmu. Dorobani alladzi dorobaka. Memukulku orang yang memukul kamu. Sudah tahu belum mukhatab? Siapa yang dimaksud dengan alladzi di sini? Sudah tahu. Iya. Ya'rif mengetahui bahwasanya dia dihukumi dengan hukum yang sudah maklum terjadinya. Waqila bi'al, ada yang mengatakan bahwasanya ma'rifahnya isim mausul adalah dengan al. Al. Alladhi ada alnya kan, itulah yang memakrifahkannya. Contoh alladhi, allati. Wa biniyatiha, dan dengan meniatkan adanya al. Enggak ada alnya, cuma meniatkan adanya al. Karena maknanya alladhi, seperti man, ma, ya kan. Itu juga ma'rifah. Dengan apa? Dengan meniatkan al padanya. Makna al padanya. Wa qila bisilah li'annaha ma'hudatun lil mukhatabi. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ma'rifahnya isim mausul dengan jumlah silah. Karena jumlah silah inilah yang diketahui, difahami oleh mukhatab, orang yang diajak bicara. Seperti tadi. Dorobani alladhi dorobaka. Ya. Oh, yang mukul saya ya. Yang mukul kamu. Ya. Wa alfi nahwi alladhi za'idah, sedangkan al pada contoh alladhi za'idatun. Jadi al yang ada pada alladhi adalah za'idah. Al tambahan, lazimah, tambahan tapi melekat, tidak bisa dibuang. Ghaliban pada umumnya. Wa hadha ma'alihil jumhur, inilah pendapatnya jumhur. Wa huwa sahih, dan inilah yang benar, itu bahwasanya al di sini, al yang masuk pada isim mausul adalah lazimah. Za'idah lazimah. Al tambahan yang melekat. Al ismul mausul huwa, isim mausul adalah ma ay ismun iftaqara ay ihtaja fi bayani musammahu ila silah. Isim mausul adalah isim yang membutuhkan untuk menjelaskan. Ya. Musammah hakikatnya kepada silah. Yang tattasil bihi, yang silah tersebut bersambung dengan isim mausul. Agar apa? Litakmula ma'nah. Agar menjadi sempurna makna isim mausul tersebut dengan adanya silah tadi. Dan silah itu imma jumlatun, adakalanya bentuknya jumlah khabariyah. Apa contohnya? Silah yang berbentuk jumlah khabariyah. Ya. Ja'a. Ja'a alladhi. Ya. Ja'a alladhi dorobak. Ya. Ataupun jumlah khabariyah. Ismiyah. Apa? Ja'alladhi ya, ja'alladhi abuhu apa? Qa'imun misalkan. Aw dzaraf atau bun dzaraf. Ya, ja'alladhi apa? Amamak. Indak ya. Aw jar wa majrur atau bun jar majrur. Ja'alladhi fi al-masjid misalkan. Tamaini, yang dzaraf dan jar majrur ini tam. Apa itu makna tam? Yaitu memberikan faedah. Karena di sana ada jar majrur tidak bisa memberikan faedah. Seperti bik, ja'alladhi bik, enggak bisa. Iya. Ja'alladhi bik. Ini enggak ada maknanya. Enggak sempurna maknanya dengannya. Sehingga ini naqis, enggak boleh yang seperti ini. Iya. Aw wasfin sharih atau berbentuk wasf sharih. Wasf sharih dari isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha. Ini pada mausul ismi. Mausul isim pada contoh ini. Ja'a ad-dharib. Maknanya ja'a alladhi dharaba. Gitu. Ja'al qa'im. Ja'al ladhi qoma. Ja'al madrub. Ja'al ladhi duriba. Gitu. Ja'al hasan wajhu. Alladhi yahsun wajhuhu. Ah, itu. Ini al yang bergandengan dengan apa? Isim fa'il, isim maf'ul ataupun sifat musyabbah itu wasun sharih. Ya. Isim mausulnya al. Ya. Ja'al qa'im. Ya. Ja'a al-madrub, ja'a al-hasan wajhu. Nah, itu wasun sharih. Al-nya tadi isim, isim mausul. Maknanya allazi. Ya. Jadi pada contoh ja'a al-qa'im, ja'a allazi qoma. Ja'a al-madrub, ja'a allazi duriba. Wa ila a'id. Selain butuh isim mausul ini kepada silah, ya, juga butuh kepada a'id. A'id itu apa artinya? A'id. Ya, a'id itu ya pengikat lah. Sesuatu yang mengikat antara jumlah silah kepada dengan apa? Isim mausul. Artinya a'id itu ya yang menjenguk ataupun yang kembali. Ya, ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. A'id maksudnya dhamir yang kembali kepada apa? Isim mausul. Itu a'id. Ada ya'udu a'id. Kadang bermakna mengunjungi, menjenguk. Tashtamilu alaihi tilka silah. Sudah dibaca belum tadi? Sudah ya? Sudah. Yang belum tadi. Yang a'id ini tashtamil alaihi tilka silah. Yang a'id ini dicakupi oleh silah tersebut. Seperti pada contoh tadi. Ya. Ja'a alladhi apa? Indahu mal. Ja'a orang yang dimiliki harta. Malun kathirun. Ja'a alladhi indahu malun kathirun. Di sini ada alladhi. Mana jumlah silahnya? Indahu malun kathir. Mana di sini a'idnya? Ha itu indahu. Ha kembali kepada alladhi. Ya. Wal muradu bihi. Dan yang dimaksud dengan a'id di sini. Dhamirun ya'udu ala mausul. Itu dhamir yang kembali kepada mausul. Lirabdis silah bih. Untuk mengikat silah dengan isim mausul. Ya, kalau enggak ada robitnya, maka seolah-olah jumlah ini jumlah yang asing. Iya. Coba kita contohkan. Ya. Ja'alladhi qoma zaidun. Ja'alladhi qoma zaidun. Apa artinya ja'alladhi qoma zaidun? Datang orang yang zaid berdiri. Mana di sini? Jumlahnya asing qoma zaidunnya. Kenapa? Enggak ada robitnya. Enggak ada domirnya yang kembali kepada alladhi. Iya kan? Ja'alladhi qoma zaidun. Benar apa benar? Atau salah? Salah. Ya. Ya. Jumlahnya asing. Harus dikasih apa robit? Apa? Dibetulkan ja'alladhi qoma abuhu. Nah, datang orang yang bapaknya berdiri. Nah, di sini kalimatnya enggak asing lagi. Qoma abuhu. Berdiri bapaknya. Tapi kalau tadi ja'alladhi qoma zaidun, asing ini jumlahnya. Enggak ada robitnya. Sehingga silah itu butuh kepada apa? Mausul itu butuh kepada apa? Silah dan juga kepada a'id. Ya, a'idnya harus mencocoki. Ya, isim mausul. Terkadang dibuang a'idnya. Ya, terkadang mustatir, dhamir, terkadang dibuang. Ya. Terkadang dibuang. Ja'alladhi darabtu, misalkan. Ada yang dibuang kan? Ja'alladhi darabtuhu. Ya. Aslinya ada haknya dibuang. Ah, silakan dibaca lagi. Rahmat, baca Rahmat. Sudah berlanjut belum? Belum. Amin, amin. Sudah berlanjut belum? Angkat tangan. Siapa yang belum baca ya? Usman, man, teman. Baca. Waqad qila inna syarafuddin Muhammad bin Isa Muhammad bin Isa maridho fa kataba ila mulkul mu'azzam ila malikil mu'azzam mu'azzam undu undur ila bi'aini maula lam yazal yulan nida yualin nida wa talafu qabla talafa wa ana kalladhi ahtaju ma yahtajuhu faqnam da'i wastana alwafa wa ja'a almalik almu'azzam ya'uduhu wa ma'ahu alfu dinar wa qala lahu antal ladzi wa ana al'aid wa hadhi silah wa ihtaraz almusannif bil ismil mausul anil mausul harfi fa innahu wa in istaqara ila silati la yahtaju ila a'id qala ibn hisham wal mausul harfi kullu harfin ula uwila uwila mahu silatahu bil masdar wal abdur ra'uf al manawi wal asah annahuma khamsatu annahuma khamsah waqad nazamtuha biqauli mausuluna al harfi khamsatu ahraf hiya anna wa anna wa kai wa ma wama fa hifdhu walau fa inal maftuhatul musyaddadah wa misluha al mukhaffafah minas saqilah tu awal ma'muliha bi masdar fa inna kana khabara mustaqqan min ismin aw fi'lin muttasarifun fal masdar al muawwal min lafzi wa in kana jamidan isman aw fi'lan uwila bil kauni kabalagoni anna zaidan ahuka ay kaunuhu ahoka wa in kana zarfan aw majruran uwila bil istikrar wa nahu wa nahwi. Wa qad qila inna sharafuddin Muhammad ibn Isa marid fa kataba ila al-Malik al-Mu'azzam undur ilayya bi 'ayni mawla lam yazal yuwalli an-nada wa talafa qabla talafi ana kalladhi ihtaju ma yahtajuhu faghnam du'ai wa thana'u al-wafi. Dikisahkan bahwasanya Sharafuddin Muhammad ibn Isa, seorang ulama ahli nahwu, ya, maridha, ya, sakit, fakataba ila al-Malik al-Mu'azzam, akhirnya dia menulis surat kepada raja yang dimuliakan, raja yang mulia. Isi suratnya adalah berbentuk bait syair. Undur ilayya bi'aini maula lam yazal yuwallin nada wa talafa qabla talafi. Pandanglah atau lihatlah kepadaku dengan mata seorang maula, seorang raja, seorang penguasa yang senantiasa yuwallin nada, memberikan kedermawanannya. Taba yutabi, ya, terus menerus memberikan kedermawanannya. Wa talafa qabla talafi, dan gapailah diriku sebelum aku binasa. Undur ilayya bi'aini maula lam yazal yuwallin nada wa talafa qabla talafi. Lihatlah kepadaku dengan mata seorang penguasa raja yang senantiasa memberikan kedermawanannya. Dan gapailah diriku sebelum diriku binasa. Sakit. Ana kalladhi ihtaju ma yahtajuh faghnam du'ai wa thana' al-wafi. Saya ini kondisinya seperti alladhi, seperti isi mausul alladhi saya ini. Ihtaju ma yahtajuh, saya butuh kepada sesuatu yang dibutuhkan oleh alladhi. Alladhi butuh apa? Sila dan a'id. Saya juga butuh. Ini seperti isi mausul alladhi saya itu. Saya butuh silah, butuh a'id. Silahnya apa? Aidnya dikunjungi, aid kan kunjungan, mengunjung. Silahnya kasih duit gitu. Faghnam du'ai wassana wal wafi, maka ambillah, manfaatkanlah doaku dan pujianku yang banyak. Akhirnya ternyata Malik ini, raja ini pintar juga, ngerti nahu juga. Faja'al Malikul Mu'azzam ya'uduhu wa ma'ahu alfu dinar wa qala lahu antal ladzi wa ana al-aid wa hadhihi silah. Datanglah Malik yang mulia ini mengunjungi, menjenguk beliau. Ya, syarafat dinin ini yang sakit. Ya. Bersamanya ada 1000 dinar. Dia membawa 1000 dinar. Mata uang emas. 1 dinarnya berapa? Ada enggak 500 ribu? Waqala lahu, maka si Malik ini berkata kepada beliau Syarafuddin yang sedang sakit, antal ladzi, kamu itu alladzi. Sedangkan saya al-aid. Wa hadzihi ini duitnya nih, silah ini. Ya. Berapa? 1000 dinar nih silahnya. Ya. Jadi butuh, kalau ada apa? Silah butuh ada apa? Aid, butuh ada kalau ada mausul butuh apa? Silah butuh aid. Sehingga kalau ada orang sakit, ya antum jadilah sebagai silah yang baik. Sebagai aid yang baik dan bawalah silah. Ya, makanan. Paham enggak? Hah? Ngerti? Wahtaraza al-musannif bil ismi al-mausul 'an al-mausul al-harfi fa innahu wa in iftaqara ila silah la yahtaj ila aid. Dan al-musannif berhati-hati ya dengan menyebutkan isim mausul. Ya. Disebutkan isim mausul, al-ismul mausul. Ini beliau berjaga-jaga dengan ucapannya al-ismul mausul ya dari masuknya mausul harfi. Ya, untuk mengeluarkan mausul harfi. Fa innahu wa in iftaqara ila silah, sesungguhnya mausul harfi meskipun dia butuh kepada silah tapi dia tidak butuh kepada aid. Qala Ibnu Hisham. Ya betul ya. Qala Ibnu Hisham, dikatakan oleh Ibnu Hisham, wal mausul harfi kullu harfin uwila ma'a silatihi bil masdar. Kata Ibnu Hisham, mausul harfi adalah setiap huruf yang ditakwil bersama silahnya menjadi masdar. Qala Abdur Rauf Al-Manawi atau Al-Munawi, dikatakan oleh Abdur Rauf Al-Munawi, wal asahu anna khamsatun wa qad nazamtuha bi qawli mausulun al-harfi khamsatu ahrufin hiya an wa anna wa kay wa ma fahfaz walau. Yang sahih bahwasanya mausul harfi itu hanya ada 5 dan saya telah membentuknya dalam bentuk nazam dalam ucapanku, mausulun al-harfi khamsah, mausul kami yang harfi ada 5 huruf yaitu an, anna, kai, ma, kemudian hafalkanlah walau dan lau juga. Nah itu an, anna, kai, ma, lau. Kalau belum dapati ada an, ya enggak semua an. Di sini an mukhaffafa min atsaqilah. Anna, kai, ma, lau, kemudian setelahnya. Ya, ada jumlah ataupun syibul jumlah maka ditakwil menjadi masdar. Bagaimana cara mentakwilnya? Kita lihat di sini. Fa innal maftuhata al musyaddadah wa mithlaha al mukhaffafa min atsaqilah awwal ma ma'mulaiha bi masdar. Sesungguhnya inna di fathah dan di tasyid, inna wa mithluha dan yang semisal dengan inna adalah al-mukhaffafah minat faqilah. Inna yang disukun, tapi dia disukun tadinya aslinya di tasyid. Iya. Mukhaffafah minat faqilah, diringankan yang tadinya diberatkan dengan tasyid, diringankan dengan sukun. Asalnya inna sama maknanya. Tu awal ma ma'mulaiha bimasdar. Dia inna atau in dita'wil bersama 2 ma'mulnya, isim dan apa? Khabarnya dengan masdar. Karena inna butuh apa? Isim dan butuh apa? Khabar. Fa in kana khabaruha mushtaqan min ismin aw fi'lin mutasarrifin fal masdar al muawwal min lafdhih. Ini cara mentakwilnya. Kalau khabarnya itu mushtaq, diambil dari kata yang lain, min ismin aw fi'lin, dari isim ataupun fi'il yang mutasarrif, bertasarruf, maka masdarnya ditakwil dari lafadznya. Ya. Seperti ya surruni, ya dari isim dulu ya. Ya surruni anna Zaidun qaimun. Anna Zaidan qaimun. Ya surruni anna Zaidan qaimun, maka ditakwil. Ya surruni apa? Qiyamu Zaidin. Ya, qiyamu Zaidin. Ya. Khabarnya apa di sini? Isim. Ya. Ditakwil ya menjadi qiyam karena masdarnya qoma adalah apa? Qiyam. Ya suruni anna Zaidan qaimun, maka ditakwil menjadi ya suruni qiyamu Zaidin. Gitu. Atau dari fiil yang mutasarrif, ya suruni anna Zaidan kharaja misalkan. Berarti ya suruni khuruju Zaidin. Itu takwilnya gampang. Ya. Kalau khobarnya itu mushtaq, apakah dari isim yang mushtaq ataupun fi'il yang mushtaq yang mutasarrif, maka masdarnya ditakwil dari lafadznya, diambil bentuk masdarnya. Paham? Ya. Kalau ya suruni anna Zaidan mujtahidun, apa takwilnya? Ya suruni ijtihadu Zaidin. Ya. Wa in kana jamidan isman aw fi'lan uwila bil kaun. Ya. Kalau khobarnya itu jamid, isim jamid bukan mutasarrif, tidak bertasarruf seperti kana. Ah. Bukan kana apa? Contohnya tidak bertasarruf. Ya, isim-isim yang jamid lah. Nanti akan ada contohnya. Wa in kana jamidan, kalau isimnya atau khobarnya jamid, apakah berupa isim ataupun fi'il, maka ditakwil dengan kaun, dengan kaun, kaun masdar kana. Seperti balaghani anna Zaidan akhuk, sampai kepadaku berita bahwasanya Zaidan itu adalah saudara kamu, Zaidan adalah saudaramu. Di sini khabarnya akhuk, jamid kan? Akhuk. Maka ditakwil dengan kaun. Ai kaunuhu akhuk. Ya, balaghani kaunu Zaidin akhuk gitu. Balaghani kaunu Zaidin akhuk. Ahok sebagai apa di sini? Ahok mansub sebagai khobar kaun. Ha itu mudhof ilaih, tapi dia mahalnya apa? Rafa. Khobarnya kaun. Isimnya kaun. Ahoka khobarnya, sehingga mansub. Kauni ahoka. Ya. Contoh yang lain apa? Selain ini. Balaghani anna. Anna Muhammadan apa? Yang jamid. Ustaz, balaghani anna Muhammadan ustadun, sampai kepadaku bahwasanya Muhammad ustaz. Berarti apa? Balaghani kaunu Muhammadin ustadzan. Ya, kaun dengan kaun. Kaunu Muhammadin ustadzan. Apalagi? Balaghani, balaghatni anna balaghani juga bisa. Balaghatni atau balaghani anna Fatimata apa? Yang jamid apa? Selain tadi yang disebutkan, ada enggak? Eh, sudah jangan susah-susah. Ustazatun, berarti. Balaghani kauniha ustazatan, itu gampang. Ya. Dengan kaun, ya kalau khabarnya jamid, apakah isim ataupun fi'il? Ya. Wa in kana dzarfan aw majruran uwila bil istiqrar. Kalau khabarnya itu dzaraf atau majrur, maka ditakwil dengan istiqrar. Tanya semisal istiqrar. Seperti balaghani anna Zaidan fil masjid. Balaghani istiqraruhu fil masjid, gitu kan? Istiqraruhu fil masjid. Ya. Atau yang semisal istiqrar. Ya. Wujuduhu fil masjid. Atau apa? Misal istiqrar. Ya seperti itulah. Ya. Cara membuat masdar mu'awwal. Ya. Cara membuat masdar mu'awwal. Ya cukup. Saya kira sampai di sini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada iskal, ada yang mau ditanyakan, silakan. Enggak terlalu pusing sekarang kan? Ya. Gimana? Bisa? Paham? Ya. Contohnya apa? Alladzina amanu ya, itu pembahasan usul fikih tentang lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman, di antaranya alladzi. Iya. Iya. Ja'a Muhammadun. Kita pengen mensifati Muhammad dengan jumlah. Ya, maka tidak bisa langsung. Ya, ja'a Muhammadun qoma buhu, enggak bisa. Iya kan? Ja'a Muhammadun qoma buhu. Maka kita sambung dengan silah. Ja'a Muhammadun allazi qoma buhu. Gitu. Ya. Kita ingin mensifati isim yang ma'rifah, dengan jumlah enggak bisa, maka harus melalui perantaraan apa? Si mausul. Ya. Ja'a Muhammadun. Apa contoh yang lain? Ya. Dengan sifat dengan apa tadi? Jar majrur fil masjid enggak bisa. Ya kan, ja'a Muhammadun fil masjid. Ya, alladzi fil masjid, yang dia tadi di masjid gitu. Kasih alladzi ya, untuk mensifati isim ma'rifah. Ya. Yang lain enggak ada? Ya tadi ahu fi'il jamid. Fi'il yang jamid apa? Karena mutasarif ya. Yang jamid itu apa? Laisa ya. Apa lagi? Ni'ma ya. Tapi di sana ada jumlah yang tidak boleh dijadikan sebagai silah. Seperti seperti fi'il amr. Ja'alladhi idribhu. Itu enggak boleh. Seperti ini juga. Ya. Ja'alladhi ni'mar rajul misalkan. Ya bisa. Ya, ada di sana pengecualian. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai silah. Apa kira-kira? Fi'il yang jamid. Ya, pokoknya kalau ada yang jamid seperti inilah cara mentakwilnya. Ya. Contohnya, ya, silakan antum cari sendiri. Ya. Nanti ada tugas. Tugasnya menerjemahkan aja. Menerjemahkan kitab atau kutub lah. Ya, silakan dibentuk berapa orang, 3-3 orang untuk menerjemahkan satu kutub yang belum pernah diterjemahkan. Cari sendiri kutubnya. Ya, minimal 5 lembar lah. Ya. Atau khutbah-khutbah Jumat yang lembaran itu suka banyak kan? Coba anda mencari, ya, diterjemahkan 3 orang. Ya, itu tugasnya. Ya, paling sedikit berapa lembar? 5 lembar atau 3? 3 lah ya. 3 lembar itu tugasnya. Adapun ulang harian, gimana? Kapan mau ulang harian? Atau nggak usah ulangan? Ulangan aja nggak apa-apa ya, nyontek atau ngelihat nggak apa-apa lah ya, biar nanti itu murojaah. Saya kasih nanti soal-soalnya, ya soalnya paling 20. Antum lihat boleh, ada insya Allah di situ. Anak ini mengetes pemahaman antum, ya. Nanti insya Allah anak akan ini sampaikan pada pertemuan berikutnya. Dikerjakan nanti silakan boleh lihat ulangannya. Tugasnya menerjemahkan, ya silakan buletin bahasa Arab atau apa minimal 3 lembar dan belum pernah diterjemahkan. Kalau sudah diterjemahkan gagal. Atau dari kita boleh ambil 3 lembar. Ya, fasal inilah dari kitab apa gitu. Ya. Gimana? 3 orang atau sendiri? Ya, 3 orang lah. Satu nyari kamus. Ah, ada di situ kerjasama tahun yang kesulitan juga nanti dapat faedah dari yang lain. Cukup sampai di sini. Subhanallahi walhamdulillah, syukurillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.